Nah, kita mulai kajian pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita panjatkan syukur dan sekali lagi syukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan sampai kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melangsungkan kembali kajian rutin kita, pembahasan tafsir dari Juz Ammah yang seharusnya pada pekan yang lalu, maka tertukarkan jadwal karena tidak memungkinkan untuk dilangsungkannya pada pekan yang lalu karena kondisi kesehatan pada diri saya. Maka pada pagi hari ini kita bisa melangkah, melanjutkan tafsir dari surat menuju surat yang berikutnya, yang pada kajian yang terakhir kita telah selesai dengannya, surat Al-Qadr. Nah, kita melanjutkan pada tafsir surat berikutnya, yakni surat Al-Alaq atau yang disebut dengan Iqra. Naam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى kalla lain lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah, falyad'u nadiyah, sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Naam. Surat Al-Alaq adalah surat yang tergolong Makkiyah dari kategori Makkiyah dan Madaniyah, dari surat-surat di dalam Al-Quran yang Allah turunkan, maka surat Al-Alaq tergolong sebagai surat Makkiyah. Naam. Surat yang diturunkan di Makkah. Naam, atau surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Naam, salah satunya adalah surat yang sedang kita bahas. Maka pendapat ini, naam, dan itu merupakan kesepakatan para ulama. Demikian kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Suratul Alaq wa hiya makkiyah bi ijma', bahwa surat itu tergolong surat Makkiyah secara ijma'. Naam. Dan surat ini adalah surat yang pertama kali diturunkan dari ayat Al-Quran. Pendapat yang menyatakan ini adalah pendapatnya sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berpendapat bahwa surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah, yakni surat ini, surat Al-Alaq. Naam. Karena di sana padanya beberapa pendapat. Naam. Ada yang menyatakan sebagaimana pendapat yang telah disebutkan tadi. Naam. Ada pula yang menyatakan dengan pendapat lain bahwa surat yang pertama kali Allah turunkan adalah Al-Muddatsir, yang ini merupakan pendapat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Naam. Beliau berpendapat bahwa surat yang pertama kali diturunkan, yakni surat Al-Muddatsir. Pendapat yang ketiga, bahwa surat yang pertama kali diturunkan adalah suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah. Demikian pendapat dari Abu Maisarah Al-Hamdani. Pendapat dari Abu Maisarah Al-Hamdani. Naam. Sudah tiga pendapat padanya. Kemudian ada lagi pendapat berikutnya, yang keempat, adalah apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan bahwa surat yang pertama kali diturunkan adalah yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat ke-151. Ayat itu berbunyi, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Bisa dilihat dalam surat Al-An'am secara lengkapnya pada ayat ke-151. 6. Katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, qul, katakan, ta'alau, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan bacakan, aku akan sampaikan kepada kalian apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian. Nah, kemudian beliau sebutkan perkara-perkara tersebut sekali lagi pada ayat dan surat tersebut. Nah, demikian pendapat siapa? Pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, maka bisa dicatat manfaat atau faedah-faedah yang disebutkan tadi. Baik pendapat yang pertama, dan itu perkataannya siapa, dan demikian pula pendapat kedua, siapa yang menyatakan. Pendapat yang ketiga, demikian seterusnya. Pendapat yang keempat, agar kita mengetahui lebih jauh lagi. Nah, wassahihul awal, dan mana yang benar dari empat pendapat tersebut? Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwa enam. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwa as-sahihul awal, bahwa yang benar, yang sahih adalah pendapat yang pertama. Yang mana itu? Bahwa surat yang pertama kali diturunkan, yakni surat Al-Alaq. 6. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Abdurrahman bin Sa'ad Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. هذه السورة أول السور القرآنية نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata beliau bahwa surat ini, هذه السورة, awalus suwar Al-Qur'aniyah, merupakan surat-surat Al-Qur'an yang awal, yang pertama. As-suwar jamak dari as-surah. 6. Dengan huruf sin, surah. 6. Yang kemudian jadi bahasa Indonesia surat. Asalnya dari bahasa Arab. Suratun jamaknya suwar. Beda ketika sin itu berubah menjadi sad, surah pakai sad, maka artinya adalah gambar. Ya. Gambar. 6. Maka disitulah uniknya bahasa Arab. 6. Yang mungkin kalau seseorang salah dengar atau salah pengucapan, maka bisa berarti dengan makna yang lain. Maka di sini adalah huruf sin yang digunakan, maknanya adalah surah, yakni surat. Jamaknya as-suwar. Kata beliau, hadhihi surah awalus suwaril Qur'aniyah, bahwa surat ini adalah surat Al-Qur'an, surat-surat Al-Qur'an yang pertama kali nuzulan yang diturunkan ala Rasulillah kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau mengambil pendapat siapa? Pendapat yang pertama, pendapat siapa itu? Abu Musa dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Naam. Fa innaha nazalat alaihi fi mabadi'in nubuwah. Karena sesungguhnya, maksudnya tadi kembali kepada siapa? Fa innaha, hanya itu kembali kepada siapa? Hah? Surat Al-Alaq. Ha itu adalah kata ganti yang berjenis muannas, perempuan. Sehingga itu kembali kepada kata surah. Suratun artinya adalah surat dan jenisnya adalah muannats dengan ditandai tak marbutah. Fa innaha, karena surat tersebut, yakni surat Al-Alaq, nazalat alaihi, yang mana telah diturunkan nam kepada beliau, fi mabadi'in nubuwah, pada awal kenabian. 6. Mabadi, pada permulaan an-nubuwah, yakni permulaan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah melalui jalan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sekaligus sebagai pendalilan bahwa ayat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq, menurut pendapat Aisyah didasarkan dengan riwayat ini. Kata Aisyah, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambilkan dari penafsiran yang lain yang tidak disebutkan dalilnya di dalam tafsir As-Sa'di. Naam. Maka jika itu kalian perlukan, hendaknya dicatat sisi pendalilan-pendalilannya. Kata Aisyah, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-sadiqah. Pertama dari yang di turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni melalui ar-ru'ya as-sadiqah, melalui mimpi yang benar. 6. Ar-ru'ya as-sadiqah, ru'ya yang benar, ru'ya yang salihah, yang baik. 6. Demikian disebutkan dalam penafsiran Al-Imam Bukhari rahimahullah, bahwa as-sadiqah maknanya as-salihah, ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar, bermaksud pula adalah mimpi yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkannya di waktu itu. Faja'ahul malak, maka datanglah malaikat yang Allah utus kepada beliau. Faqala, maka malaikat tadi perintahkan kepada beliau, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. 6. Demikian riwayat yang singkat yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Selain dari riwayat itu, juga dalam riwayat Bukhari dan sekaligus Muslim, dalam sahih keduanya, yang dari jalan yang sama, dari Aisyah radhiyallahu anha. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-shadiqah fin naum. Pertama, apa yang ditunjukkan atau ditampakkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan oleh Allah jalla wa ala minal wahyi berupa wahyu, yakni ar-ru'ya as-shadiqah fin naum. Mimpi yang benar, mimpi yang baik di waktu tidur beliau. 6. Ada tambahan fin naum dalam kondisi tidur beliau. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh. Maka beliau tidaklah melihat dalam mimpi tersebut kecuali datang seperti falaqis subh. 6. Thumma hubbiba ilaihi al-khala'. 6. Fakana yakhlu bi ghari Hira. Maka kemudian beliau menyendiri di gua Hira. Yatahannathu fihi al-layali dawat al-adad. Beliau beribadah pada beberapa malam di tempat tersebut. Qabla an yarji'a ila ahli. Sebelum beliau balik ke keluarga beliau. Maka ketika sampainya beliau kembali ke rumahnya, kembali kepada keluarganya, kepada istri yang beliau cintai, yakni Khadijah radhiyallahu anha. 6. Di saat beliau dalam gua Hira tadi, maka datanglah malaikat dan memerintahkan kepada beliau, Iqra, bacalah hai Muhammad. Ketika beliau dengarkan perintah tersebut, beliau menyatakan, ma ana biqari, sesungguhnya aku tidaklah bisa membaca. Fa akhadhani wa ghattani, maka kemudian dia menyelimuti aku. Nah, sampai kemudian diperintahkannya pada yang kedua kalinya, Iqra, maka jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti pada jawaban yang pertama, ma ana biqari. 6. Sampailah pada yang ketiga kalinya dengan jawaban seperti pada jawaban yang pertama dan kedua. Dari riwayat tersebut menunjukkan dalil bahwa surat yang pertama kali Allah turunkan, yakni surat ini. Kemudian telah datang pula dari Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, awwalu suratin unzilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ba'daha nun wal qalam, yakni wal qalami wa ma yasturun, thumma ba'daha ya ayyuhal muddathir, thumma ba'daha wad duha, dzakarahu al marwadi. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menurut riwayat al marwadi menyatakan bahwa pertama kali surat yang diturunkan adalah surat ini, yakni surat Al-Alaq. Thumma ba'daha, kemudian yang diturunkan berikutnya atau sesudahnya, yakni surat Nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Thumma ba'daha, kemudian yang diturunkan sesudahnya lagi, yakni ya ayyuhal muddathir. Thumma ba'daha, kemudian yang datang sesudahnya lagi, yakni wadduha wal-layli idha saja, dalam surat ad-duha. Kita kembali kepada penafsiran Sa'di rahimahullah. Fa innaha nazalat alaihi fi mabadi'in nubuwah idh kana la yadri mal kitab walal iman. Surat tersebut diturunkan pada permulaan kenabian beliau, yang di saat ketika itu la yadri mal kitab walal iman, beliau tidak atau belum mengetahui apa itu kitab, dan tidak pula mengetahui apa itu iman. 6. Faja'ahu Jibril alaihi salatu wassalam birrisalah. Maka di saat itu datanglah malaikat yang Allah tugaskan untuk menurunkan wahyu. Malaikat yang Allah bebankan untuk menyampaikan wahyu kepada beliau, Jibril alaihi salatu wassalam. Allah tugaskan untuk menyampaikan risalah, menyampaikan tugas. Wa amarahu an yaqra, dan Jibril memerintahkan beliau agar beliau membaca. Dan telah kita tahu tadi riwayatnya. Famtana'a, akan tetapi beliau tercegah. Beliau tidak mampu untuk menuruti perintah tadi. Waqal, dan beliau menyatakan ma ana biqari. Naam, ma ana biqari, bahwa aku tidaklah bisa membaca. Falam yazal bihi hatta qara'a. Dan jawaban itu terus berlangsung sampai beliau baru mampu untuk membacanya. 6. Terulang sampai 3 kali, ma ana biqari. Ma ana biqari. 6. Ma ana biqari. Barulah pada jawaban yang keempat beliau bisa membaca dari apa yang diperintahkan. 6. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, menukil pendapat mayoritas ahli tafsir, yakni senada dengan pendapat-pendapat yang telah disebutkan tadi, bahwa surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, dan tambahan dari beliau, awwalu ma nazal khamsu ayatin, dan yang pertama kali turun yakni 5 ayat. Min awaliha ila qawlihi ma lam ya'lam. Dari ayat yang pertama sampai pada firman Allah, ma lam ya'lam. Nah, maksudnya pada ayat yang kelima. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Yang pertama. Khalaqal insana min 'alaq. Itu yang kedua. Iqra wa rabbukal akram. Yang ketiga, alladhi 'allama bil qalam. Yang keempat, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang kelima. Nah, jadi pertama kali yang diturunkan adalah surat tersebut. Dan lebih rinci lagi bahwa dari ayat yang pertama sampai yang kelima. Di dalam ayat itu Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada Rasulnya, Iqra, untuk membaca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Apa maksudnya dari Iqra bismi rabbika? Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, Iqra ma unzila ilaika minal Qur'an muftatihan bismi rabbik. Bacalah ma unzila ilaika minal Qur'an, apa yang telah diturunkan kepadamu dari ayat Al-Qur'an, muftatihan bismi rabbik, dengan iftitah, dengan memulainya bismi rabbik, dengan nama Rabbmu. Wa huwa an tadhkura at-tasmiyah fi ibtida'i kulli suratin, yakni maksudnya engkau sebutkan tasmiyah, engkau sebutkan bismillah, fi ibtida' kulli surah, pada permulaan setiap surat. Iqra bismi rabbik. Dari sisi bahasa, ada yang menyatakan bahwa huruf ba itu kedudukannya adalah nasab. Ya, iqra bi. Ya. Bismi itu sesungguhnya singkatan dari biismi. Ya. Tapi karena ismi alifnya itu adalah alif apa? Atau diistilahkan dengan hamzah wasol, sehingga tidak bisa dibaca biismi. Nah, kalau dibaca biismi, maka alifnya adalah diistilahkan hamzah al-qata'. Maka lebih rinci kalian perlu ketahui bahwa alif kalau disertai tanda hamzah di atas ataupun di bawahnya itu membedakan dengan alif biasa. Alif biasa tanpa hamzah maka itu hamzah al-qata, hamzatul wasal. Sehingga terkadang tidak terlihat ketika dibaca sambung. Ya. Karena itu dinamakan wasal. Tapi tertulis, tapi tidak terbaca seperti pada bukti kalimat ini biismi, maka tidak dibaca begitu. Tapi bismi. Ya. Maka antum perhatikan ba-nya apa? Bersambung dengan alif panjang ya. Alifnya itu punya nya ismi karena disambung sehingga tidak terlihat. Nah, maka dalam pelajaran khot atau pelajaran menulis itu sangat menentukan alif tanpa hamzah dan alif tidak pakai hamzah. Ya. Dulu kita diajari bahwa itu penting. Nah, contoh seperti antum lihat Iqra, ya. Alif yang pertama sebelum qaf tidak pakai hamzah. Ya. Setelah ra alifnya pakai hamzah apa tidak? Iya. Maka yang pertama itu adalah hamzatul wasal sebelum qaf itu. Adapun setelah ra itu hamzatul apa? Qat'u, qat', yakni memutus, ya, sehingga tidak bisa untuk dipaksakan disambung. Mau tidak mau harus terbaca alifnya, maka dinamakan qat', karena memutus, memotong. Nah, maka huruf ba di situ kedudukannya dalam ilmu nahwu adalah nasab, yang nanti kalau belajar nahwu ada nasab, ada rafa', yakni marfu', ada lagi adalah jar atau majrur. Maka di sini sekedar atau juga perlu antum ketahui kedudukannya adalah nasab. Ada pula yang menyatakan bahwa ba di situ berarti ala. Ada yang menyatakan bahwa ba di situ berarti ala. Naam. Iqra ala ismi rabbik. Naam. Iqra ala ismi rabbik. Bacalah atas nama Rabbmu. Naam. Bacalah atas nama Rabbmu. Apa yang diperintahkan untuk dibaca? Yakni Al-Quran. Naam. Yang diperintahkan untuk membacanya apa? Yakni Al-Quran. Maka ketika kalian memulai membacanya, naam, maka mulailah dengan Bismillah. Dengan menyebut nama Allah sesuai dengan dalil ini, Iqra' Bismi Rabbik. Bacalah oleh kalian nama Rabbmu. Naam. Alladhi khalaq. Yang mana Rabbmu itu alladhi khalaq, yang telah menciptakan. Alladhi khalaq ingin menjelaskan Rabbuka. Rabbmu itu siapa? Alladhi khalaq, yang telah menciptakan. Naam. Berkaitan dengan apa itu? Tauhid apa? Rububiyah. Mengesakan Allah Jalla wa'ala dari sisi penciptaannya, pengaturannya, pemberian rezeki. Kita mengesakan, kita mengakui, kita beriman bahwa yang menciptakan itu semua adalah Allah. Yang mengatur alam semesta adalah Allah. Yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Itu semua adalah tauhid rububiyah. Maka kata alladhi khalaq dalam rangka menjelaskan Rabbuka. Naam. Rabbmu itu siapa? Alladhi khalaq. Madza khalaq? Kalau ditanya, apa yang telah Allah ciptakan? Maka jawabannya adalah al-khalaiq. Nah. Jawabannya adalah singkat, yakni al-khalaiq, yakni makhluk-makhluknya. Itu ayat yang pertama. Mudah-mudahan telah kita fahami. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena disukunkan, dimatikan sehingga qafnya sukun. Asalnya adalah fathah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Naam, karena pada akhir ayat sehingga dimatikan atau disukunkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala sebutkan khalaqal insana min alaq, bahwa Allah Jalla wa'ala telah ciptakan al-insan. Siapa maksudnya al-insan? Yakni manusia. Naam. Khalaqal insana min alaq. Allah ciptakan manusia ini dari al-alaq. Naam. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, Al-Qurtubi rahimahullah, yakni khalaqa ibna Adam, menciptakan al-insan, maksudnya menciptakan ibna Adam, ibnu Adam, yakni anak cucu keturunan Adam, yakni manusia. Naam. Dan itu kita dapati dalam sekian ayat. Terkadang Allah panggil, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ya ya bena Adam, ya ya bena Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid, wahai anak cucu Adam, pakailah perhiasan kalian ketika kalian setiap kali sholat. Perhiasan kalian di situ, yakni pakaian kalian. Nah, Allah panggil dengan ibni Adam. Dan Allah Jalla wa'ala sebutkan dari salah satu makhluknya yang namanya manusia. Padahal di sana ada al-hayawan. Naam. Padahal di sana adanya an-nabat, tumbuh-tumbuhan. Padahal di sana padanya al-fawakih, buah-buahan. Tetapi Allah sebutkan dengan al-insan. Naam. Apa yang menjadi alasan mengapa Allah sebutkan al-insan? Diterangkan oleh para ulama, wa khassal insan bidzikri tasyrifan lahu. Sengaja Allah khususkan penyebutannya dengan al-insan dalam rangka untuk memuliakan mereka. Pemuliaan baginya, tasyrifan lahu. Bukankah manusia adalah makhluk yang mulia? Naam. Dalam ayatnya Allah sebutkan apa? Fi ahsani taqwim, aku telah ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Naam. Allah berikan kekhususan kepada makhluk yang namanya al-insan. Salah satu bagian pula pemuliaan Allah kepada yang namanya manusia, Allah sebut di sini secara khusus dibandingkan dari makhluk yang lainnya. Khalaqal insana min 'alaq. Itulah jawaban mengapa Allah khususkan dengannya. Min 'alaq. Allah ciptakan dari 'alaq. Dan dari situ pula kemudian dijadikan nama surat, Suratul 'Alaq. Naam. Apa makna al-'alaq? Yakni jamak dari kata 'alaqah. Naam. 'Alaq jamak dari kata 'alaqatun. Apa 'alaqah itu? Ad-damul jamid. Yakni darah yang beku. Naam. Yang gumpal, segumpal darah, sehingga diartikan dengan segumpal darah. Ad-damul jamid itu bahasa Arabnya 'alaqah, jamaknya 'alaq. Wa idza jara fahuwa al-masfuh. Sedangkan kalau darah itu tidak beku, darah itu mengalir, maka dalam bahasa Arab namanya masfuh, yang mengalir. Naam. Dan di situ kita perhatikan bahwa Allah Jalla wa'ala sebutkan 'alaq dalam bentuk jamak. Naam. Mengapa demikian? Padahal kaitannya dengan al-insan. Itu adalah bentuk apa? Tunggal, yakni manusia. Tetapi Allah sebutkan dari komponen penciptaannya tadi. Alaq tidak Allah sebutkan dalam bentuk tunggal, mufrad, tetapi Allah sebutkan dalam bentuk jamak. Nah, mengapa demikian? Karena yang dimaksudkan bukan hanya satu manusia saja, tetapi seluruh manusia. Nah, khalaqal insana min alaq. Sesungguhnya bahan penciptaan atau salah satu komponen terjadinya atau proses terjadinya manusia tadi dari al-alaq. Nah, dari alaqah-alaqah. Nah. Kemudian pada ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah olehmu dengan nama Rabbmu al-akram. Naam, yang maha mulia. Al-akram itu sama dengan kata al-karim. Naam, yang ngantuk segera berwudu dibandingkan duduk tanpa mendapatkan manfaat. Maka al-akram maknanya adalah al-karim. Nah, apa maksudnya al-karim? Ditafsirkan oleh Imam Al-Kalbi rahimahullah, yakni al-halimu an jahlil ibad falam yu'ajjil bi'uqubatihim. Nah, perlu ditulis penafsirannya. Yang disebutkan oleh siapa? Imam Al-Kalbi rahimahullah. Al-Karim artinya yakni Al-Halim, yang zat yang maha tahu keadaan hambanya. Al-Halim an jahlil ibad, yang maha tahu terhadap kejahilan hambanya, kebodohan hambanya. Falam yu'ajjil bi'uqubatihim, sehingga Allah tidak segerakan azabnya, melainkan menunggu sampai mereka sadar, mereka ngerti. Nah, tidak Allah begitu saja mengazab dalam kondisi mereka jahil, karena jahil itu perlu diajari. Nah, sehingga Allah perintahkan pada ayat ini, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah oleh Muhammad, nam, Al-Quran, yang dengan itu kalian akan mengerti, dan dengan mengerti Al-Quran kali itu kalian akan tertuntun di dalam hidup kalian. Nam, maka Allah sebutkan sifat, salah satu sifatnya Al-Akram, yakni Al-Karim, maknanya adalah Al-Halim, an jahlil ibad, falam yu'ajjil bi'uqubatihim. Ada yang berpendapat maknanya adalah Iqra ya Muhammad wa rabbuka yu'inuka wa yufhimuka wa in kunta ghairal qari. Ada yang mengartikan Iqra wa rabbukal akram yakni Iqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad. Wa rabbuka, dan Rabb dengan nama Rabbmu. Yu'inuka wa yufhimuka, yang telah menolongmu dan memberikan kefahaman kepadamu. Wa in kunta ghairal qari, walaupun engkau dalam kondisi tidak bisa membaca. Naam. Ini beberapa penafsiran tentang ayat yang ketiga. Kita lihat penafsiran dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Kita lihat kembali kepada ayat yang kedua karena tadi terlewatkan belum terbaca. Thumma khassa atau khussa al-insan wa dzakara ibtida'i khalqih. Kemudian Allah Jalla wa'ala telah khususkan penyebutan manusia pada ayat itu, ayat kedua. Dan Allah telah sebutkan permulaan penciptaannya pada kalimat atau pada ayat min alaq. Falladhi khalaqal insan wa'tana bitadbirih. Maka yang telah menciptakan manusia, wa'tana bitadbirih, dan bersungguh-sungguh di dalam mengaturnya, la budda an yudabbirahu, mengharuskan bagi yang menciptakan tadi untuk mengaturnya, mengatur manusia tadi bil amri wan nahyi, dengan bentuk perintah dan bentuk larangan. Allah sebagai zat yang telah menciptakan mempunyai hak untuk mengatur. 6. Sehingga kita teringat dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau bertanya kepada Rasul, ayyu dzambi a'zam, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah Jalla wa Ala dalam keadaan huwa, dia Allah itu, khalaqaka, yang telah menciptakanmu. Sehingga satu perbuatan yang 6 yang sangat besar dosanya ketika seseorang atau hamba tadi tidak memperuntukkan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala semata dalam keadaan dia diciptakan oleh Allah sebagai zat yang menciptakan. Maka zat yang menciptakan mempunyai ketetapan untuk mengaturnya dengan cara menetapkan suatu perintah-perintah bil amr wan nahi, dan Allah mempunyai ketetapan dalam bentuk larangan-larangan yang harus dijauhi. 6. Maka itu patuhi. 6. Yang dengan itu kalian menjadi hamba-hambanya Allah yang taat dengan perintahnya. Wa dzalika bi irsalir rasul ilaihim. Yang dengan itu Allah hendak menetapkan perintah atau menetapkan suatu larangan dengan cara irsalir rusul ilaihim, Allah utus rasul kepada mereka. Tidak Allah biarkan hamba tadi untuk tidak mengerti, untuk tidak paham, melainkan Allah utus rasulnya. Wa inzalil kutub alaihim, tidak cukup itu, melainkan Allah turunkan juga kitab-kitabnya. Dari satu kitab yang pertama pada generasi Rasul yang Allah tunjuk, kemudian ganti berikutnya dengan kitab yang datang berikutnya, sampai pada yang terakhir yakni Al-Quran, yang tujuannya untuk mengarahkan atau mengatur hamba tadi untuk bisa menjalankan perintah sebagaimana mestinya dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Allah utus Rasul dan Allah turunkan kitab-kitabnya. Walihada dzakar ba'dal amri bil qira'ah khalaqahu lil insan. Maka karena itu disebutkan setelah perintah dengan membaca 6 dan dengan membaca yang telah menciptakannya dia menciptakannya manusia. Maka datang pada ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Rabbmu yang maha mulia. Kata Syekh Sa'di, kathirus sifat wasi'uha. Kathirus sifat, demikian banyak sifat-sifat yang luas terhadap nama-namanya. Kathirul karam wal ihsan, banyak dari kemuliaan dan kebaikannya. Wasi'ul jud alladhi min karamih, yang demikian pula luas kebaikannya. Al-jud, kebaikannya. Alladhi min karamih, yang mana Allah Jalla wa'ala telah termasuk dari kemuliaannya. Anna 'allama bil qalam, bahwasanya Allah ajarkan manusia dengan al qalam, dengan pena. Itu termasuk dari kemuliaan Allah kepada hambanya. Tadi telah kita fahami bahwa al akram yakni adalah al halim an jahlil ibad, adalah yang maha tahu tentang kejahilan hamba. Supaya hamba tidak terus-terusan jahil, allamahu bil qalam, Allah ajari dengan pena. Maka pada ayat yang keempat, alladhi allama bil qalam, Allah telah ajarkan kepada manusia dengan pena. Khusus pada ayat ini, atau pada ayat ini, padanya tiga perkara. Kalimatnya singkat. Alladhi allama bilqalam. Fihi thalathu masail. Pada ayat keempat ini ada tiga permasalahan yang harus kita ketahui. Al-ula, firman Allah Jalla wa'ala di situ, allama bil qalam, yakni allama bil khatti wal kitabah. Allah hendak mengajarkan al khat wal kitabah, menulis. Nah, allama al insan al khatta bil qalam, Allah ajari menulis dengan pena. Berkaitan dengan masalah pertama ini, disebutkan riwayat dari Sa'id dan dari Qatadah rahimahullah. Kata Imam Qatadah, al-qalamu ni'matun minallahi ta'ala azimah. Bahwa al-qalam, yakni pena, merupakan nikmat dari Allah Ta'ala yang sangat besar. 6. Laula dzalik lam yakum din. Seandainya bukan karena itu, niscaya tidak tegak agama. 6. Sampai diperintahkannya untuk ditulis wahyu Allah Jalla wa'ala Al-Quran. Yang kalaulah tidak melalui itu, bisa jadi kemungkinan akan apa? Hilang, musnah, lupa dan sebagainya. Sehingga ini merupakan kenikmatan Allah Jalla wa'ala dengan adanya al-qalam. Laula dzalik lam yakum din. Tidak akan tegak agama ini. Walam yasluh aish. Dan tidak pula akan baik kehidupan. 6. Fadalla ala kala kamali karami subhanah. Maka ini menunjukkan kesempurnaan, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. bi'annahu 'allama 'ibadahu ma lam ya'lamu, bahwa Allah telah ajarkan kepada hambanya apa yang belum mereka ketahui. Wa naqalahum min dhulmatil jahli ila nuril ilmi, dan memindahkan mereka, memindahkan hambanya, min dhulmatil jahl, dari kegelapan kejahilan, ila nuril ilmi, kepada cahaya ilmu. Wa nabbaha ala fadli ilmil kitabah, dan Allah dengan ayat itu mengingatkan tentang keutamaan ilmul kitabah, menulis. Nah, diajari hambanya itu untuk menulis, untuk menguatkan ilmu dengan al-kitabah. Lima fihi minal manafi' al-azimah, karena padanya terkandung manfaat-manfaat yang besar. Allati la yuhitu biha illahu, tidak ada yang bisa melingkupinya atau mengikat manfaat-manfaat yang besar tadi, illa huwa, kecuali dengannya, dengan al-qalam. Alladhi 'allama bil qalam. Wala kutubullah al-munazzala illa bil kitabah. Dan tidaklah kitab-kitab yang telah Allah turunkan kecuali dengan kitabah, dengan ditulis. Walaula hiya mastaqamat umuruddin wad-dunya. Seandainya bukan karena itu, ya, tentunya ba'dallahi subhanahu wa ta'ala, seandainya bukan karena itu, tidak akan tegak perkara-perkara ad-din, dan tidak pula tegak perkara-perkara dunia. Hidup di dunia perlu adanya kitabah. Naam. Tulis. Naam. Sehingga menjadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Naam. Naam, laula dzalik lam yakum din. Diulangi lagi, laula hiya mastaqamat umuruddin wad-dunya. Seandainya bukan karena itu, niscaya tidak akan tegak perkara ad-din, dan tidak pula perkara dunia. Wa summiya qalaman, dinamakan qalam, pena itu dalam bahasa Arab dinamakan qalam, li'annahu yuqlam. Yuqlam maknanya yuqta, diputus. Naam. Dan dari sana ada adanya kata taklimul adhafir. Di antara sunnah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah taklimul adhafir, memotong kuku. Ya. Di sana menggunakan kata taklim, dari intinya tiga huruf, yakni qaf, lam, mim, qalam. Kuku tadi diapakan? Dipotong. Naam. Supaya jelas, supaya tidak lupa, maka dipotong. Cara memotongnya ditulis. Naam. Karena dengan itu akan menguatkan. Naam. Maka itu asal-usulnya kenapa dalam bahasa Arab pena itu dinamakan qalam. Li'annahu yuqlam, ay yuqta. Disebutkan riwayat dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala, kata ibn Umar bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, a'aktubu ma asma'u minka minal hadith. Ya Rasulullah, apakah saya harus tulis apa yang aku dengar darimu dari hadis. 6. A'aktubu ma asma'u minka minal hadis. Apakah aku perlu tulis apa yang aku dengar darimu dari hadis-hadis yang kau sampaikan? Qala, kata Nabi, na'am. Faktub. 6. Tentu, maka tulislah. Fa innallaha 'allama bil qalam. Karena sesungguhnya Allah telah ajari kalian dengan al-qalam. Nah. Diriwayatkan dari Al-Imam Mujahid 6. Rahimahullah, dari Abu Umar. Qala, khalaqallahu azza wa jalla arba'ata asya' biyadih. Allah azza wa jalla. 6. Thumma qal lisairil hayawan. Kemudian Allah katakan itu kepada al-hayawan yang lainnya. Maka Allah katakan, kun fakana. Jadilah, maka apa yang Allah kehendaki terjadi. 6. 4 perkara itu, yang pertama adalah al-qalam. 6. Yang kedua adalah al-arsh. Dan yang ketiga adalah jannata adnin. Dan yang keempat, Adam alaihissalam. Allah ciptakan perkara dengan tangannya, yakni yang pertama adalah al-qalam, al-arsh, jannatu adn, dan Adam alaihissalam. Disebutkan pula bahwa Allah ajari al-qalam itu kepada siapa? Maka padanya 3 pendapat. Pendapat yang pertama, Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam. Li'annahu awwala man katab. Karena sesungguhnya beliaulah yang pertama kali menulis. 6. Demikian pendapat Ka'ab al-Ahbar. Pendapat Ka'ab al-Ahbar. Pendapat yang kedua, Allah ajari al-qalam itu kepada Nabi Idris alaihissalam. Wa huwa awwalu man katab. Karena beliaulah yang pertama kali menulis. Demikian kata Imam Ad-Dhahhak rahimahullah. Al-thalith, yang ketiga, annahu adkhala kulla man kataba bil qalam. Bahwa Allah Jalla wa'ala masukkan setiap yang menulis, nam bil qalam, yakni dengan pena. Li'annahu ma 'ullima illa bi ta'limillahi subhanahu wa jama'a bidzalika ni'matahu 'alaihi fi khalqihi wa bayyana ni'matahu 'alaihi fi ta'limihi istikmalan lin-ni'mati 'alaihi. Karena apa yang diajar, karena tidaklah diajarkan illa bita'limillahi subhanah, kecuali dengan pengajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jama'a bidzalika ni'matahu 'alaihi fi khalqihi, dan terkumpul dengan itu nikmat Allah kepada hambanya. Wa bayyana ni'matahu 'alaihi fi ta'limihi, dan Allah jelaskan nikmat Allah kepada hamba melalui ta'lim, pengajaran kepadanya. Istikmalan ni'mati lin ni'mati 'alaihi, dalam rangka penyempurnaan nikmat Allah jalla wa ala. Demikian pendapat yang terkait dengan masalah tersebut. Pendapat yang kedua, yang kedua maksudnya, kita kembalikan kepada yang pertama, bahwa dalam ayat tersebut ada tiga perkara. Tadi yang telah disampaikan adalah baru perkara yang pertama. Berikutnya perkara yang kedua. Shahha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadith Abi Hurairah. Qala لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي وثبت عنه عليه السلام أنه قال أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فَكَتَبَ مَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah menyatakan tatkala Allah telah ciptakan makhluk, Allah tulis pada kitabnya yang berada di atas arsy-Nya, di mana Allah sebutkan inna rahmati taghlibu ghadabi, bahwa rahmatku itu mengalahkan dari kemurkaanku. Maka disebutkan dalam riwayat itu juga bahwa Allah cipta, yang pertama kali Allah ciptakan yakni al-qalam. Maka Allah perintahkan kepadanya, uktub, tulislah wahai al-qalam. Maka al-qalam balik bertanya kepada Allah, apa yang harus aku tulis ya Allah? Maka Allah perintahkan kepadanya, uktub, tulislah ma yakunu ila yaumil qiyamah, seluruh takdir-takdir yang berlangsung sampai yaumil qiyamah. Yang ketiga, dengan ayat tersebut berkata ulama kami, kanatil Arab aqallal khalqi ma'rifatan bil kitab, bahwa tadinya bangsa Arab adalah makhluk yang paling sedikit pengetahuannya terhadap Alkitab, sehingga Allah katakan alladhi 'allama bil qalam. Wa qalla al arab ma'rifatan bihi al mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dari ruang lingkup bangsa Arab yang tadinya paling sedikit pengetahuannya terhadap Alkitab, maka lebih sedikit lagi pengetahuan terhadap itu, yakni Al-Mustafa, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sengaja Allah takdirkan dalam keadaan tidak bisa baca dan tidak pula bisa tulis, Nabi yang ummi. Surifa an ilmihi, beliau dipalingkan oleh Allah dari ilmu tersebut. liyakuna dhalika asbata limu'jizatihi, dengan tujuan untuk semakin meyakinkan terhadap mukjizat Allah, bahwa Al-Quran supaya tidak dikatakan bikinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau la yaktub wa la yaqra, beliau tidak bisa baca dan tidak pula bisa tulis. Maka tujuannya apa? Liyakuna dhalika athbata limu'jizatihi wa aqwa fi hujjatihi, untuk mengokohkan terhadap mukjizatnya dan menguatkan terhadap hujjahnya atau bukti-bukti Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kita lihat penafsiran dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Allama bil qalam. Alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Kata beliau, fa innahu ta'ala akhraja min batni ummihi la ya'lamu syai'a, bahwa al-insan, bahwa manusia dikeluarkan dari perut ibunya, la ya'lamu syai'a, dalam kondisi keadaan dia tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lahu as-sam'a wal basara wal fu'ad, maka Allah berikan, Allah jadikan baginya dengan kenikmatan dari Allah, Allah berikan as-sam'a wal basar, pendengaran, penglihatan, wal fu'ad, akal, untuk bisa berpikir yang baik dan yang buruk. Wa yassara lahu asbabal ilmi, dan Allah mudahkan baginya sebab-sebab yang mengantarkan kepada ilmu. Salah satunya adalah al-khat wal kitabah, yakni menulis untuk mengikat ilmu. Ilmu supaya tidak lepas, maka talinya adalah al-kitabah. Fa'allamahul Qur'an, Allah ajari makhluk itu al-insan, Allah ajari al-Qur'an. Wa 'allamahu al-hikmah, Allah ajari kepadanya sunnah. Wa 'allamahu bil-qalam, Allah ajari dia untuk menulis. Alladhi bihi tahfadul 'ulum wa tadbatul huquq, yang dengannya bisa menjaga ilmu dan mengokohkan hak-hak. Wa takuna rusulan linnas, yang dengan itu bisa menyampaikan kepada manusia. Tanubu manaba khitabihim, yang bisa mewakili, nam menyambung dari risalah para rasul alaihi wassalatu wassalam kepada manusia. Falillahil hamdu wal minnah alladhi an'ama ala ibadihi bihadihin ni'am, maka sungguh hanya kepada Allah Jalla wa'ala segala puji dan karunia-Nya. Alladhi an'ama ala ibadih, yang telah Allah berikan nikmat kepada hambanya, bihadihin ni'am, dengan nikmat-nikmat tersebut. Allati la yaqdiruna laha ala jazain wala syukurin, thumma manna alaihim bil ghina wasi'atul rizqi, yang tidak mampu untuk dibalasi dan tidak pula untuk dibandingkan dengan syukurnya. Kemudian Allah Jalla wa'ala telah karuniakan kepada mereka kecukupan dan keluasan rizkinya. maka kewajiban bagi kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas sekian banyak nikmat-nikmat Allah, dan salah satunya Allah telah ajarkan kepada kita Al-Kitabah, yang dengan itu sangat besar manfaatnya di dalam kita mempelajari, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai di sini apa yang bisa kita bahas pada kajian di siang, di pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat buat kita bersama. Apabila ada benarnya semata-mata datang dari sisi Allah Jalla wa'ala, dan jikalau di sana adalah kesalahan, maka kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.